Ciri yang selanjutnya adalah menjaga diri dari kemaksiatan dan tidak menyepelekannya walaupun sedikit. Menjaga diri dari kemaksiatan dan tidak menyepelekannya walaupun sederhana. La tahqiranna. La tahqiranna as-saghirata. Jangan kamu anggap sesuatu atau jangan kamu ringankan sesuatu yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena sesungguhnya gunung itu adalah dari pasir yang ditumbuk-tumbuk. Maka seorang muslimah penggenggam bara api, dia tidaklah menyepelekan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena barangkali dengan maksiat yang sedikit itulah dia terjerumus ke dalam api neraka. Sebagaimana barangkali dengan ma'ruf yang sedikit, dengan perbuatan baik yang sedikit, dia akan bisa masuk ke dalam surga. Di sini penulis buku menceritakan dua orang wanita. Wanita yang pertama adalah wanita yang masuk surga karena seekor anjing, dan itu sudah kita ceritakan. Dan wanita yang kedua adalah wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Ma balul kalbi wal qittati. Ada apa dengan anjing dan kucing? Kenapa harus dibawa-bawa ke majelis ini? Jangankan majelis ini, majelis Rasulullah SAW, anjing dan kucing itu pun disebut dan terkenal di zaman Rasulullah SAW. Dakhalatil mar'atu al-jannata fi kalbin wa dakhalatin nar fi hirratin. Masuk neraka karena dalam seekor kucing, karena sebab seekor kucing. Habasathu, yang dia tahan di rumahnya. Lahiya at'amaha, tidak diberi makan. Walahiya tarakatha ta'kulu min hasyisil ard, tidak dilepaskan supaya bisa makan hewan-hewan bumi yang lainnya. Tikus, ular, belalang, dan yang lainnya. Kucing. Hanya seekor kucing. Apa harga kucing di hadapan kita? Nyuri lauk, lempar. Tapi lihat. Dia bisa menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam surga neraka. Kenapa? Dia tahan itu kucing. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dibebaskan untuk cari makanan. Maka ayuhal muslimah, bagaimana halnya dengan suami kalian, dengan saudara-saudara kalian, dengan bapak-bapak kalian, dengan adik-adik kalian yang pulang ke rumah dalam keadaan kehausan, tidak ada segelas air yang bisa untuk menghilangkan dahaganya. Tidak ada kedamaian yang muncul di wajah kalian. Lihat seekor kucing. Manakah yang lebih mulia? Apakah suami kalian ataukah kucing? Ataukah adik kalian ataukah seekor kucing? Ataukah barangkali ibu kalian yang sudah tua renta ataukah seekor kucing? Ini baru seekor kucing. Bagaimana halnya dengan manusia? Maka tolong ayuhal muslimah, mukminun dan mukminah, orang yang beriman di kalangan laki-laki dan perempuan, jangan sampai menyepelekan sesuatu yang sederhana. Nah, dulu para sahabiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling getol dalam beribadah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ummahat al-muslimin, ada yang senantiasa puasa, ada yang senantiasa salat malam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk berbuat baik, beramal soleh, terutama dalam keluarganya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an rajulan qama minal layli fa iqadha zawjahu fa in abat nadhha fi wajhal ma. Seorang laki-laki akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia bangun pada tengah malam, melakukan salat malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan untuk bangun, maka dia percikkan air ke wajahnya. Percikan air ke wajah. Begitu pula sebaliknya dalam hadis yang lainnya. Wa rahimallahum irat imra'atan. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari, salat malam, kemudian membangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun, percikan air ke wajahnya. Lihat, percikan air ke wajah. Percikan, bukan guyuran. Percik sesuatu yang sederhana tapi menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan percikan air. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan suatu yang kecil. Nasihat kepada saudaranya, nasihat kebaikan, dan jangan sekali-kali memudah-mudahkan untuk berbuat maksiat. La namimah wala ghibah. Dan tidak mengadu juga, tidak mengadu domba, tidak ghibah. Ada suatu hadis yang dibawakan oleh muallif yang menceritakan bahwasanya para sahabat dulu menyebutkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang qamat lailaha, dia itu salat semalam, semalaman salat, wa shamat naharaha, dan dia itu puasa di siang harinya, wa tasaddaqat, dan dia itu bersedekah banyak sekali, illa anna tu'dhi jiranaha, hanya saja dia itu menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Lihat mulut. Ya, mulut. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalam perempuan itu. Innaha finnar. Karena sungguhnya dia itu di dalam neraka. Mulutnya lah yang menyeretnya masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang kerjanya wanita hanya pas-pasan, hanya sholat yang wajib, hanya puasa yang wajib, tapi dia tidak menyakiti tetangganya, dia tidak mengganggu tetangganya dengan mulutnya, tidak pernah namimah, tidak pernah ghibah, tidak pernah menyakiti kata-katanya tidak pernah menyakiti temannya. Maka kata Rasulullah SAW, innaha fil jannah, sesungguhnya dia masuk ke dalam surga. Yang seperti ini yang harus dilakukan oleh seorang muslimah penggenggam bara api. Selanjutnya, ciri dari muslimah penggenggam bara api adalah menjaga dan menutup auratnya. Menjaga dan menutup auratnya dimanapun dia berada. Maka seorang muslimah harus menjaga auratnya. Di sini tidak diceritakan tentang kisah-kisah penjaga aurat wanita penggenggam bara api. Cuma hanya sekilas ada cerita. Cuma mungkin Ustaz akan mendatangkan kisah-kisah yang lainnya. Suatu saat, di suatu buku yang sangat terkenal mungkin, saya nukil dari buku yang terbit akhir-akhir ini, yaitu pengalaman seorang pilot. Di sana dikatakan ada seorang muslimah sedang hamil tua naik pesawat. Tatkala di atas udara, dia mutahajibah, mutahajibah, menutup auratnya dengan rapi, rapat. Ketika di atas udara, maka tiba-tiba terasa perutnya mules. Yang orang mengatakan, ya, ini berarti sudah his, gitu ya. Ketika sang wanita itu his, maka histerilah sang suami. Istrinya his, sang suami histeris. Kaget, bingung. Ah, istri saya akan melahirkan. Bagaimana ini? Bingung, dia lari ke sana kemari, menghubungi sang pilot. Wahai pilot, ini istri saya akan melahirkan. Bagaimana ini? Sang wanita apa yang dilakukan? Dia menutup kakinya dengan rapat dan menahan perutnya dengan sekuat tenaga. Tidak ingin auratnya ditampakkan sedikitpun di muka orang. Lihat. Tatkala orang sudah his, kalau kalian merasakan his, ayuhal ikhwan, tidak ada yang bisa menahannya. His itu sudah otomatis, bukankah begitu? His itu otomatis, gak bisa ditahan, nanti gulu. Hah? Gak bisa. Ini dia berusaha menahan supaya auratnya terlindungi, ditutup rapatnya kaki, dipegangnya perutnya. Dia tidak ingin auratnya tersingkap di depan mata-mata orang laki-laki. Tidak, dia tidak mau. Akhirnya sang pilot mengambil keputusan landing darurat, mendarat secara darurat dan menghubungi bandara, siapkan ambulan, siapkan dokter, siapkan ini. Akhirnya sampai mendarat dengan pendaratan darurat, alhamdulillah sang muslimah penggenggam bara api itu tadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala auratnya. Suatu kisah yang kedua, seorang wanita yang ingin melindungi auratnya. Jauh di sana, di Jogja. Kira-kira sekian kilo, 15 kilo. Saya ketemu orangnya langsung. Tahu orangnya dan kenal orangnya. Sudah hamil tua. Tapi belum juga datang waktunya untuk melahirkan. Padahal sudah tua sekali. Lebih dari waktunya. Dia ingin dilahirkan oleh seorang bidan yang tua. Seorang bidan yang sudah tertimpa dengan stroke. Itu ibunya sendiri. Sang ibu memeriksa dengan tangan yang sudah gemetar. Dia berangan-angan bahwasanya semua anaknya dilahirkan oleh sang ibu. Akhirnya sang ibu pun mengangkat tangan. Bagaimana bu, saya lahirnya gimana? Kata sang ibu, bawa ke Jogja. Dia dulu pulang ke kotanya, ke desanya. Bawa ke Jogja. Dan ibu itu ikut menemani. Ibu itu kesulitan untuk mengambil keputusan karena ternyata di otaknya sudah mulai merambat penyakit stroke. Sehingga dia lambat sekali dalam mengambil keputusan. Dan juga ada gangguan memang dalam kandungannya. Sehingga mungkin tidak bisa ditentukan secara cermat kapan akan lahir. Akhirnya diputuskan bawa ke rumah sakit. Setelah dibawa di rumah sakit Panti Rapih kalau tidak salah, maka akan segera dilahirkan dan dioperasi. Sang akhwat, sang muslimah penggenggam ini mengatakan, siapakah yang akan menolong operasi saya? Dokter Fulan, laki-laki. Maka dia langsung bilang kepada suaminya, Mas, pulang. Afwan, setelah diperiksa oleh sang bidan, dia pulang dengan membawa Afwan, pakaian dalamnya. Tidak peduli, pulang pokoknya. Saya enggak mau dengan laki-laki. Akhirnya dia pulang ke rumah dan ditunggui sang ibu yang sudah tua. Dalam keadaan posisi tidur miring terus. Pokoknya saya mau lahir sama ibu. Ibunya hanya terlongong-longong. Ya sudah nak, coba sekarang kamu melumah, telentang. Yang tadinya tidur miring terus, terus ditelentangkan. Padahal keputusan sudah operasi. Keputusan sudah operasi. Ditelentangkan oleh sang ibu, tiba-tiba bayinya keluar. Subhanallah. Ibu sang tua pun melahirkan cucunya dengan selamat. Lihat bagaimana dia teguh memegang ajaran Islam. Contoh yang selanjutnya. Gak akan selesai-selesai ya. Baik, ganti materi. Inilah muslimah penggenggam bara api, yaitu senantiasa menjaga dan menutup auratnya. Kemudian yang selanjutnya adalah muslimah yang bertawakal kepada Allah. Ini adalah datang dari saya sendiri. Saya tambahkan dalam ini sebagai kisah yang menambah supaya memberikan semangat kepada muslimah bagaimana dia yakin bertawakal kepada Allah, muslimah zaman sekarang. Dan harusnya ini adalah masuk ke dalam kriteria yang pertama, yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Akan tapi saya tambahkan, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini saya ambil dari buku yang akhir-akhir ini terkenal, dan buku itu adalah merupakan bentuk terjemahan dari kaset juga yang mungkin kalian sebagian sudah membaca, yaitu Kesaksian Seorang Dokter. Dan itu sudah saya dengarkan dulu ketika di Madinah dan saya lihat terjemahannya di Indonesia. Suatu cerita di mana seorang muslimah multazimah dengan anaknya yang masih kecil yang sakit-sakitan, dan suaminya yang masih gagah. Dia masuk ke dalam rumah sakit dan anaknya ditimpa dengan gagal jantung. Sudah sembuh dari satu penyakit, maka anaknya ditimpa dengan gagal ginjal. Sembuh dari ginjalnya, anaknya ditimpa dengan gagal otak. Sembuh dari yang satunya, datang lagi penyakit yang lain. Sampai sang dokter bingung dalam menangani kasusnya. Tapi apa yang dilakukan oleh muslimah ini tadi? Yang mutawakkilah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya memegang suatu mushaf yang kecil. Dan tidak pernah mengatakan apa-apa kecuali membaca ayat Al-Quran. Ketika sang suaminya mengatakan, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Maka yang dia lakukan adalah sambil menunjuk ke atas. Allah, kita pasrahkan semua kepada Allah. Dia tidak pernah bertanya kepada dokter, "Wahai dokter, gimana anak saya?" Tidak pernah. Anaknya masih kecil, balita, di bawah 5 tahun. Sudah tertimpa dengan sekian. Berbulan-bulan dia di rumah sakit. Hanya duduk memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Singkat cerita, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesembuhan. Beberapa tahun kemudian, datanglah sang ibu tersebut dengan menggendong bayi. Dan seorang anak kecil yang tampak sehat sekali berjalan. Sampai-sampai sang dokter heran dan bertanya, "Ini yang kamu gendong wahai wahai ummah, wahai ibu, itu anak ibu yang sakit dulu? Yang saya rawat? Yang sakit ini dan sakit itu, sakit ini dan sakit itu?" Kata ibu itu, "Bukan. Yang dulu pak dokter rawat itu sekarang ini yang sedang berjalan di samping saya. Tampak sehat. Subhanallah. Kalau begitu, itu anak nomor berapa dulu itu?" Kata ibu-ibu itu tadi, "Itu adalah anak saya yang pertama. Yang telah saya tunggu 15 tahun kelahirannya. 15 tahun ditunggu kelahirannya, akan tetapi setelah dia ditimpa sakit tidak bergetar sedikit pun tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Mana muslimah zaman sekarang? Anaknya sakit sedikit saja, wah rumah sakit, operasi, pak jual ini, jual itu, semua dikorbankan, dukun. Subhanallah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang pergi ke rumah sakit ke dokter, tidak. Tapi di mana hatinya digantungkan? Apakah digantungkan kepada rumah sakit, digantungkan kepada dokter spesialis, ataukah dia digantungkan kepada Allah? Tidak mengapa seorang muslimah itu melakukan usaha, akan tapi kemanakah digantungkan hatinya? Itu yang penting. Dan tidak melanggar syariat. Ini adalah muslimah yang mutawakkilah Allah taala. Muslimah yang selanjutnya memegang bara api adalah muslimah yang menundukkan pandangan dan menjauhi zina. Muslimah yang menundukkan pandangan dan menjauhi zina. Muslimah yang mengetahui perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepada kaum muslimat untuk senantiasa menundukkan pandangannya, untuk senantiasa menjaga pandangannya dan menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Muslimah yang senantiasa mencari kebebasan yang hakiki. Muslimah yang mencari kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan seorang muslimah bukanlah tatkala dia bebas memandang laki-laki. Tetapi kebebasan yang sesungguhnya bagi seorang muslimah adalah tatkala dia bisa menahan dirinya untuk bebas memandang laki-laki. Untuk tidak dengan bebas memandang laki-laki. Kebebasan seorang muslimah bukanlah seorang muslimah yang dengan bebas bisa dipandangi oleh laki-laki dari sisi manapun, itu bukanlah kebebasan. Bukanlah kebebasan yang hakiki. Seorang yang muslimah atau seorang muslimah bisa dipandangi oleh kaum pria dari sudut manapun mereka inginkan. Bukan. Tetapi kebebasan yang hakiki adalah seorang muslimah yang terbebas dirinya, yang dirinya terbebas dari pandangan kaum pria, dengan menutup tubuhnya dengan hijab yang syar'i. Itulah kebebasan sungguhnya. Kebebasan muslimah yang hakiki bukanlah muslimah yang bebas kerja, bercampur baur dengan kaum pria, berduyun-duyun dengan kaum pria, bersama kesana kemari dengan kaum pria, menyendiri dan menyepi dengan kaum pria. Tapi kebebasan muslimah yang hakiki adalah muslimah yang bisa bekerja tanpa campur tangan kaum pria, tanpa ada gangguan kaum pria. Itulah muslimah yang hakiki. Itulah kebebasan yang hakiki dari seorang muslimah. Kebebasan muslimah yang hakiki bukanlah seorang muslimah yang melakukan kesyirikan dengan sesuka hati, yang melakukan maksiat dengan sesuka hatinya, yang melakukan bid'ah dengan sesuka hatinya. Tapi kebebasan muslimah adalah seorang muslimah yang bebas, yang dirinya terbebas dari penghambaan kepada selain Allah, terbebas dari penghambaan kepada maksiat-maksiat kepada Allah, dan terbebas dirinya dari hawa nafsu untuk berbuat bid'ah di dalam agama Allah. Itulah kebebasan yang hakiki. Maka kebebasan muslimah yang sekarang ini digembor-gemborkan dengan mengatakan emansipasi kaum wanita itu adalah kebohongan belaka. Siapakah yang menyerukan itu? Yang menyerukan tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Nasrani, orang-orang yang tidak senang dengan orang-orang muslimin, orang-orang yang suka berzina, orang-orang yang suka minum khamr, orang-orang yang ingin menikmati tubuh muslimah. Kapan saja dia mau, maka dia bisa memandang. Orang-orang yang menginginkan muslimah pergi ke tepi-tepi pantai dan mengenakan baju-baju yang tidak lengkap. Orang-orang yang ingin muslimah-muslimah pergi ke tempat kerja, bercampur dengan kaum pria, sehingga dia bisa diperbuat dengan sesuka hatinya. Orang-orang yang ingin menghinakan dan tidak memuliakan kaum wanita sedikitpun. Persis dengan masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah, kaum muslim atau kaum wanita adalah orang-orang yang paling hina, dihinakan oleh mereka dan juga di agama-agama yang lain. Sana ada pernikahan, pernikahan di kaum jahiliyah itu 4 macam. Yang pertama nikah seperti nikahnya zaman kita sekarang ini. Yang kedua adalah nikah di mana seorang wanita itu mengumpulkan beberapa orang pria. Kemudian dia berzina dengan sekelompok pria tersebut. Setelah dia hamil dan melahirkan anaknya, maka sekelompok pria itu 5 orang atau 10 orang dipanggil. Nih, kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan. Sekarang saatnya saya menentukan bapak buat anak ini. Nah, menentukan bapak buat anak ini. Bapaknya adalah kamu. Ditunjuk kaum pria. Ah, gak bisa berkutik. Ya. Itu. Pernikahan yang ketiga atau yang keempat adalah pernikahan yang kaum pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Yang punya bendera-bendera di rumahnya. Yang didatangi. Apa saja bisa dilakukan dengan siapa saja juga bisa dilakukan. Ini adalah kerendahan dan bukan kebebasan. Bukanlah kebebasan wanita itu adalah dengan menjual harga dirinya. Akan tapi kebebasan wanita adalah tatkala dia tidak dikekang oleh nafsunya, tidak dikekang oleh peribadahan-peribadatan kepada selain Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah muslimah penggenggam bara api. Baik, di sini akhir buku, pada akhir buku ya, sang penulis menutup dengan satu kisah di mana di sana dalam kitab At-Tawabin Ibnu Qudamah telah menceritakan suatu kisah di halaman akhir, halaman 63, bercerita tentang segolongan laki-laki bejat menyuruh seorang wanita cantik menggoda Ar-Rabi bin Husaim Khaitan. Wanita cantik untuk menggoda Ar-Rabi bin Khaitan atau Husaim. Nah, dengan harapan wanita itu bisa memperdayanya. Jika berhasil, maka mereka menjanjikan kepada si wanita bayaran 1000 dirham. Maka dia pun segera mengenakan baju yang terindah dan mengenakan parfum yang terharum. Dia lantas menghadangnya ketika ia keluar dari masjid. Maka ia pun, sang Rabi, melihat wanita itu keluar atau dalam keadaan seperti apa yang dia berdandan. Dia merasa ngeri ternyata, Rabi. Ini Rabi adalah orang yang ahlu ibadah dan orang-orang ingin menyesatkan dia. Sebagaimana kebiasaan syaitan itu ingin menyesatkan manusia. Tapi wanita yang membuka aurat tadi malah mendekati. Hah? Ini Ar-Rabi didekati wanita cantik. Ketakutan dia mundur-mundur. Hah? Bukan seperti kita. Mungkin mata tetap melotot. Malah makin lama makin maju itu mata. Hah? Bisa-bisa keluar nanti. Ini Ar-Rabi mundur ketakutan. Dia mengatakan, Ar-Rabi mengatakan, "Wahai wanita, bagaimana seandainya badanmu terkena demam sehingga merubah warna dan kecantikanmu yang aku lihat sekarang ini? Atau bagaimana seandainya malaikat mau turun menjemputmu lalu merenggut nyawamu? Atau bagaimana seandainya Munkar dan Nakir menyiksamu dalam kuburmu?" Maka tatkala itu sang wanita berteriak keras-keras dan dia lari pulang ke rumahnya dan beribadah sampai meninggal dunia. Ini kisah yang pertama. Kisah seorang wanita yang menggunakan kecantikannya bukan pada tempatnya. Maka ayuhal muslimah, hati-hati. Barangkali dengan tidak sengaja kita-kita, anda-anda semuanya menjadikan seorang pria tergoda. Maka hati-hati. Kepada kaum muslimah, hati-hati. Yang merasa dirinya cantik ataupun tidak cantik, tapi karena pandang lama pandang, akhirnya tan cantik juga. Dan itu adalah sifat suatu barang. Kasratun nadhar atau fudulun nadhar. Suatu yang tadinya tidak bagus, kalau dilihat lama-kelamaan nanti menjadi bagus. Saya mau kasih contoh. Cerita saja. Botol aqua kalau sudah kosong, ya, ummahat, ibu-ibu, kaum muslimah, botol aqua begitu dibuang dalam keadaan kosong, sudah enggak ada gunanya pada pandangan pertama. Tapi ternyata ada pemulung yang senantiasa dia suka melihat botol-botol aqua. Atau ternyata ada pengoleksi bunga yang tergiur dengan adenium dan antorium. Ternyata botol itu setelah dilihat lama, matanya makin lama makin melotot. Yang tadinya mungkin tidak bermanfaat botol aqua, tapi dia berpikir lama-lama, "Ah, lama-lama bagus juga nih botol. Bisa saya potong jadi dua, kemudian saya bisa menanam bibit bunga. Dijual per pot 5.000 rupiah. Untung." Lihat bagaimana fudulun nawar, ngelihat terus menerus yang tadinya tidak indah, lama-lama jadi indah. Maka hati-hati. Walaupun wanita itu pertama kali mungkin merasa dia bercermin, gak ada yang tertarik, pede aja. Jalan kemana, kemari, kesana, kemari, tidak menutup auratnya. Gak ada mungkin, gak ada yang mungkin tertarik sama saya. Ini penyakit. Kata-kata "tidak ada yang tidak mungkin tertarik sama saya" adalah penyakit, gangguan dari setan. Maka hati-hati. Wanita hendaklah menjaga diri betul-betul supaya dia tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, kemudian cerita yang kedua yang disebutkan oleh penulis buku. seorang wanita yang juga pada awalnya menyalahgunakan kecantikannya. Al-Ijri, kata mu'alif dalam At-Tarikh, dikatakan, ada seorang cantik, wanita cantik di Mekah yang telah bersuami. Suatu saat, dia bercermin, di hadapan sebuah cermin. Maka dia betul-betul tercenung dan mengagumi kecantikannya. Wah, wajah saya sangat cantik. Sampai-sampai dia berkata kepada suaminya, Mas, kira-kira laki-laki mana yang tidak tergoda sama kecantikan saya? Apa kata suaminya? Ada. Siapa? Ubaid bin Umair, sang ahli ibadah dan zuhud di tanah haram. Seseorang yang namanya Ubaid bin Umair, az-zahid wal-abid, seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Maka kata sang istri, bagaimana menurutmu wahai suamiku? Apakah engkau izinkan kalau aku menggodanya dan aku singkap wajahku di depannya? Maka kata sang suami, coba saja kalau bisa. Silakan kalau bisa. Kemudian sang suami atau sang istri pun menyamar. Dia mendatanginya dengan menyamar sebagai seorang yang minta fatwa. Dan akhirnya berduaan di salah satu sudut dekat Masjidil Haram. Ketika akan meminta fatwa, tiba-tiba dia singkapkan wajahnya. Tampaklah wajahnya seperti yang seperti rembulan. Maka sang Ubaid bukannya melotot, akan tapi dia langsung mengatakan, wahai hamba Allah, tutuplah wajahmu, tutup wajahmu, takutlah kepada Allah. Kata sang perempuan, aku tergoda denganmu. Kata sang Ubaid, kalau memang kamu tergoda kepadaku, saya ingin bertanya. Silakan, kata sang perempuan dengan tetap membuka wajahnya. Aku ingin bertanya kepadamu, jika engkau membenarkan pertimbanganku dan bisa menjawab pertanyaanku, maka akan aku pertimbangkan pendapatmu bahwasanya kamu tergoda sama aku. Maka dia mengatakan, sang Ubaid, katakanlah kepadaku, seandainya malaikat maut mendatangimu dan mencabut ruhmu, senangkah engkau jika aku kabulkan keinginanmu ini? Demi Allah, tidak, kata sang perempuan. Tapi pertanyaan kedua, seandainya engkau dimasukkan ke dalam kuburanmu dan engkau didudukkan untuk ditanyai, senangkah engkau seandainya aku luluskan permintaanmu ini? Kata sang perempuan, demi Allah, tidak. La wallahi. Baik, pertanyaan yang ketiga. Seandainya seluruh manusia diberi catatan amal mereka, sedangkan kau tidak tahu akan mengambil catatan-catatanmu dengan tangan kananmu atau tangan kirimu, senangkah engkau apabila kuturuti permintaanmu? Demi Allah, tidak. Seandainya engkau hendak melewati sirat, jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dan surga, dan di bawahnya ada api neraka, padahal engkau tidak tahu apakah selamat ataukah tidak, masihkah kamu mau dituruti permintaanmu? Wallahi la. Demi Allah, tidak. Seandainya timbangan telah dipancangkan dan kau pun didatangkan, padahal engkau tidak tahu berat atau ringankah timbanganmu, senangkah engkau bila aku turuti permintaanmu? Tidak. Wallahi tidak. Seandainya engkau berdiri di hadapan Allah untuk ditanyai, senangkah engkau bila aku tunaikan keinginanmu itu? Demi Allah, tidak. Semakin berteriak sang wanita. Ketakutan diingatkan oleh Ubaid. Maka dikatakan oleh Ubaid, takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Sungguhnya Allah telah memberikan nikmatnya kepadamu dan telah berbuat baik kepadamu. Maka sang wanita itu menangis dan pulang. Dan dia mengatakan kepada suaminya, atau sang suaminya bertanya kepada perempuan itu, apa yang terjadi? Gimana? Berhasil gak proyeknya? Maka sang perempuan, sang istri mengatakan, anta batal, nahnu batal, kullu naharihin. Kamu itu enggak ada kerjaan. Semuanya amalannya sia-sia. Sejak saat itu dia mulai menutup auratnya dengan baik dan menutup lembaran hidupnya dengan kebaikan sampai meninggal dunia. Itulah para penggenggam bara api di dunia ini. Oleh sebab itu, ya, barangkali buku kecil ini bisa sebagai sedikit nasihat kepada kaum wanita yang mungkin, atau umat muslimat yang mungkin masih ragu-ragu dengan agamanya. Janganlah kita ragu-ragu. Janganlah kita ragu-ragu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya surga yang tempatnya sangat tinggi. Surga yang tempatnya sangat indah. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basharin. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan juga belum pernah terbesit dalam hati dalam hati manusia sedikit pun. Inilah beberapa karakteristik ciri-ciri muslimah penggenggam bara api, dan di sana sebetulnya masih banyak, ya. Di antaranya mungkin adalah menjaga diri ketika keluar. Di antaranya termasuk dalam tabarruj, bagaimana adab-adab keluar wanita, itu juga adab-adab seorang wanita perlu ketika keluar rumahnya, atau mungkin bagaimana dia berjilbab sehingga jilbabnya itu sempurna menutup auratnya, yang mana zaman sekarang ini banyak sekali gangguan-gangguan, banyak sekali cemoohan-cemoohan, banyak sekali hinaan-hinaan kepada kaum muslimat yang berusaha untuk menutup auratnya. Sementara di lain pihak, wanita-wanita yang membuka auratnya tidak ada seorang pun. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Tidak diperdulikan. Kita lihat wanita yang keluar dengan celana jeans yang ketat, dengan kaos yang ketat, tidak ada orang mencela dia. Secara umum. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Secara umum, ya, lewat begitu saja. Bahkan mungkin kalau dia lewat dengan minyak wanginya di depan kaum pria, maka kaum pria akan memuji-mujinya. Organza. Eskip. Sansil. Dan yang lainnya. Tapi ketika lewat seorang kaum atau seorang wanita dengan jilbabnya yang rapi, yang menutup auratnya, maka kaum pria dengan wajah yang sengit, dia mengatakan, kemah berjalan, hatori, dan yang lain-lain. Maka ini adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang wajar. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamr. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada agamanya adalah seperti orang yang memegang bara api. Bersabarlah sebentar. Dunia tidaklah lama. Betapa lama atau berapa lama kita akan memakai pakaian? Berapa lama kita akan menutup auratnya? Tidak lama. Sesungguhnya asyiyatan aw duhaha. Kehidupan dunia ini adalah asyiyatan aw duhaha. Hanya sepotong waktu pagi atau sepotong waktu sore. Tidak lebih dari itu. Cuma kelihatannya lama. Tapi bisabri wal yakin. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka seorang muslimah itu akan bisa bertahan. Seorang muslim akan bisa bertahan memegang teguh agamanya, insyaallah. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa untuk menambahkan keimanan kita, dan bisa untuk memacu kita untuk lebih memegang teguh agama kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.